إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. أيها المسلمون، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جمع صلاة عيد الفطر yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama bersyukur sekian banyak dan sekian anugerah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Di antara anugerah dan nikmat itu adalah Allah lewatkan kepada kita bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya penuh dengan pengampunan, penuh dengan rahmat dan kasih sayang, dan penuh dengan kesempatan mendapat pembebasan dari siksa api neraka. Kesempatan itu kini sudah terlewat, suka atau tidak suka. Yang jelas kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kekurangan kita Allah sempurnakan, seluruh pekerjaan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua digolongkan menjadi orang-orang yang berbahagia dengan sesungguhnya dan berhak atas surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Dalam kesempatan khutbah saya kali ini, saya ingin menandaskan tentang sesuatu yang tidak boleh kita lupa dalam hidup ini. Bahkan harus menjadi misi utama di dalam hidup kita. Judulnya adalah janganlah kalian tinggalkan Al-Quran. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedemikian rupa gelisah mengadu kepada Allah di dalam surat Al-Furqan. Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul berkata, ya Allah, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kata beliau, orang-orang musyrikin, mereka itu adalah tidak mencondongkan telinga mereka terhadap Al-Quran dan tidak mendengarkan Al-Quran. Bahkan mereka melakukan banyak yang membuat berpaling daripada Al-Quran, sehingga mereka menjadi tidak mendengarkan Al-Quran. Aksarul laghta wal kalama fi ghairihi hatta la yasma'u. Apa saja mereka kerjakan, yang penting tidak mendengar Al-Quran. Kata beliau, ini adalah maksud meninggalkan Al-Quran. Wa taraka ilmahu wa hifdhahu. Kata Ibnu Katsir, meninggalkan ilmu Al-Quran, meninggalkan memelihara dan menghafal Al-Quran. Kata beliau, wa tarkal imani bihi wa tasdiqihi. Meninggalkan Al-Quran itu artinya adalah bermakna tidak mengimani Al-Quran, tidak membenarkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran itu, kata beliau, tarka tadabburihi wa tafahumihi, tidak bertadabbur dengan Al-Quran, tidak berusaha memahami Al-Quran. Kata beliau, meninggalkan Al-Quran itu adalah wa tarkal amali bihi wa imtisala awamirihi wa istinaba zawajirihi, tidak berusaha mengamalkan dalam hidup ini sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang menjadi perintah Al-Quran dikerjakan, apa yang menjadi larangan Al-Quran dijauhi. Justru sebaliknya. Kata beliau, yang dimaksud dengan meninggalkan Al-Quran adalah berpaling kepada selain Al-Quran. Apakah berpaling kepada sastra, kepada nasyid, kalau kita zaman sekarang, ataukah kepada perkataan, kaul, au ghina, atau nyanyian, au lahwin, atau perbuatan yang sia-sia, au kalamin, atau perkataan apa saja, au tariqatin makhudatin min ghairihi, atau mengambil jalan selain dari jalan Al-Quran. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan, seberapa banyak kaum muslimin pada saat kita di mana hidup kita hari ini telah melakukan berbagai gejala yang dijelaskan oleh berabad-abad oleh seperti Al-Imam Ibnu Katsir ini. Pada seharusnya kita tidak boleh demikian. Quran itu adalah hudan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lilnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran adalah petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa ditinggalkan? Jamaah salat Idul Fitri. Demikian pula Imam Al-Baghawi kata beliau, matrukan fa'aradu anhu walam yu'minu bihi walam ya'malu bima fi. Meninggalkan Al-Quran itu artinya adalah mereka menolak Al-Quran, mereka tidak mengimani Al-Quran, mereka tidak beramal sesuai dengan Al-Quran. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, a'radu anhu wa hajaruhu wa tarakuhu ma'annal wajib alaihim al-inqiyad lihukmihi wal iqbal ala ahkamihi wal masyi khalfahu. Mestinya kaum muslimin adalah tidak meninggalkan. Meninggalkan itu artinya adalah menolak Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan yang semestinya mereka patuh terhadap hukum-hukum Al-Quran, menemui, menerima hukum-hukum Al-Quran, dan berjalan di belakang Al-Quran, maksudnya mengikuti Al-Quran. Tetapi sayangnya berbagai apa yang diungkapkan oleh para ulama itu pada zaman kita sekarang adalah merupakan keprihatinan. Al-Quran nyaris dengan semua definisi ini ditinggalkan oleh kaum muslimin. Oleh karena itu, saya sampaikan ancaman. Jika kita terus-menerus begini, meninggalkan Al-Quran, ragu dengan syariat Al-Quran, tidak mengamalkan Al-Quran, tidak berusaha membela bagaimana sendi-sendi nilai-nilai ajaran Al-Quran menjadi hidup dan tegak dalam tatanan nilai hidup kita, maka jangan-jangan satu demi satu ancaman Allah dan hukuman Allah akan Allah turunkan. Barangkali ada hati yang mengambil pelajaran. Ekonomi kita, Indonesia, bangsa dan negara, secara individu maupun secara nasional, selalu berada dalam kacau balau, carut marut, dan tidak menentu. Ini adalah akibat meninggalkan Al-Quran. Pelajari firman Allah surat Hud. Dalam surat Hud ayat 84-85, Allah menggambarkan betapa Allah ancam bahwa siapa yang meninggalkan ekonomi Islam, maka mereka akan diancam dengan azab dan dunia akan selalu rusak. Allah berfirman, wa ila madyan akhahum syu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa la tanqusul mikyala wal mizan. Jangan kalian kurangi takaran dan timbangan. Inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa ya qaumi awful kaila wal mizan. Penuhi takaran dan timbangan itu bil qisti dengan seadil-adilnya, wala tabkhasun nas. Jangan merugikan manusia. Lalu kata Allah, wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Jangan berjalan di muka bumi ini dengan merusak. Ekonomi jika penuh dengan kecurangan, yang terjadi adalah dunia ini menjadi rusak, kacau, dan akhirat akan mengancamnya dengan azab. Oleh karena itu, jika ekonomi tidak dikerjakan sesuai dengan nilai Islam, selamanya akan menjadi kacau dan tidak pernah akan terwujud apa yang disebut dengan sejahtera. Ini adalah berita Allah Subhanahu wa taala. Negeri dan warganya akan dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan sesuatu yang juga menjadi bukti. Rasul bersabda, "Idza tabayatum bil aina wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u ankum hatta tarji'u ila dinikum." Akan dilundung dengan kehinaan, tidak berharga. Apa? Karena apa? Karena riba, karena tunduk dengan dunia, dan dia meninggalkan berjihad fi sabilillah. Lebih puas dengan dunia, lebih puas dengan usaha, bisnis, dan investasi. Lalu kemudian din ditinggalkan dan Al-Quran diabaikan. Sungguh siapa di antara kita yang berangan menjadi umat yang hina? Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tatanan masyarakat menjadi rusak, menjadi kacau. menjadi tidak teratur, menjadi selalu berada dalam cerai-berai. Kenapa? Karena Quran ditinggalkan. Mestinya yang terjadi adalah ukhuwah, tetapi yang terjadi adalah permusuhan. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum. Kata Allah SWT, orang mukmin itu bersaudara. Lakukanlah islah, perbaikan, damai. Lalu terjadilah bukan itu yang diamalkan, tetapi yang terjadi adalah pertengkaran. Dan itu adalah berarti meninggalkan Al-Quran, berarti adalah yang terjadi kekacauan.